ashabul hadis yang ditulis oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala telah sampai bahasannya dalam bahasan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah kita sebutkan, yakni rinciannya pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan bacakan nukilan-nukilan yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala dalam kitabnya ini. Tapi sedikit mengingatkan apa yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lepas, pertemuan yang lalu, bahwa sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifat hak bagi Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' salaf. Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' salaf. Dalil-dalilnya yang ada pada buku kita telah dimutirkan oleh penulis, yakni yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat turun, yakni datang ke langit dunia. Bagaimana dah kita sebutkan, yakni pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah misalnya di sini, hal yang duruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamami wal malaikah. Al-Baqarah 210. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Kemudian juga surah Al-Fajr ayat 22, dan telah datang Rabbmu dan para malaikat bersof-sof. Dan juga firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang lain yang mengisyaratkan tentang adanya sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih sharih, yang lebih nyata sebagai dalil kita bahwa sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala tetap bagi Allah, hak bagi Allah, adalah hadis yang muttafaq alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam. Dan nanti kita akan bacakan hadisnya. Jadi sekali lagi, sifat nuzul telah kita tetapkan dan kita masukkan kaidah yang pernah kita dapatkan daripada Imam Malik rahimahullahu taala. Yani kita masukkan kaidahnya adalah an-nuzulu ma'lumun, yakni sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala ma'lum adanya. Dah jelas maknanya, yakni sifat dari atas ke bawah, sifat dari atas ke bawah, itu makna nuzul. Maklum, sudah dimaklumi maknanya. Wal kaifu majhul, dan kaifiatnya, bagaimana caranya, macam mana cara Allah Subhanahu wa taala nuzul turun, itu majhul, tak diketahui. Wal imanu bihi wajibun, iman kepadanya, yakni iman kepada sifat nuzul adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan menyoal, bertanya bagaimana cara nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala adalah bid'ah, yakni perkara yang baru. Jadi ini adalah kaidah yang telah kita rincikan pada sifat istiwa. Tapi ini kaidah masuk semua, boleh dimasukkan ke dalam seluruh sifat. Jadi kita jumpai sifat tangan, masukkan. Sifat tangan maklum, kaif majhul. Al-iman wajib, su'al bid'ah. Ini adalah kaidah yang sangat, ya, bagus, kaidah emas disebut oleh ulama. Jadi karena ini kaidah ini mencakup seluruh yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita jumpai sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, masukkan kaidahnya. Masukkan kaidah yang itu. Baik. Dan dah kita sebutkan juga berkaitan dengan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yani Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya, karena kitab ini kitab yang tipis, jadi tidaklah beliau sebutkan masalah, kecuali masalah yang masyhur yang diselisihi oleh ahlu bid'ah. Jadi di antaranya sifat nuzul, dan sebelumnya sifat istiwa, dan sebelumnya ada sifat yang lain, sifat kalam misalnya. Itu semua adalah masyhur. yang diselisihi oleh ahlu bidah dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Asy'ariyah dan sebagainya. Jadi kita sebutkan juga sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu yang diselisihi oleh mereka, dan dah kita sebutkan bagaimana membantahnya, bagaimana para ulama membantahnya, dan juga pernah kita sebutkan yakni nukilkan daripada kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan telah kita bacakan yakni dialog hiwar antara yakni yang menetapkan dan yang menafikan di dalam bab nuzul. Dan dari dialog itu, hiwar tersebut jelas, percakapan tersebut jelas bahwasanya yang manfi, yang menafikan adalah min ahlil kalam. Yang menafikan, yang meniadakan sifat tersebut, yang menafikan adalah dari ahlu kalam. Makna ahlu kalam adalah berbicara pasal agama dengan akalnya, terutama dalam bab akidah. Maka disebut ahlu kalam. Yani kalam, berkata, perkataan yang bersumber daripada akalnya. Yani mujarrad akal. Kalau tidak, dah kita sebutkan sumber pengambilan dalil dalam akidah dan kita sebutkan Al-Quran, Sunnah dan akal. Jadi akal di sini masuk juga, ada pengaruh. Cuma akal yang mana satu? Akal yang tunduk dengan yang dua atas, yakni Al-Quran dan Sunnah. Jadi yakni di dalam akidah agama kita, yakni agama Islam pun tidak menafikan secara langsung akal. Nah, jadi sekali lagi tidak, tapi masalahnya akal ini digunakan untuk berpikir, tidak untuk digunakan sebagai sumber yang mutlak. Jadi mesti harus ada Al-Quran dan Sunnah baru dipikir-pikir, nah, semacam itu. Tapi masalahnya kalau belum tengok dalil, belum tengok itu, habis itu mengucapkan dengan akalnya, maka ini termasuk ahlu kalam. Bagaimana halnya kita sebutkan pada sifat ulu dan sifat istiwa bagi Allah? Maka kalau berkaitan dengan sifat ulu, itu akal pun kalau dipikir masuk akal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tinggi secara zat, tinggi secara sya'an, kedudukan. Nah, berbeda dengan istiwa. Istiwa tidak dengan akal, hanya ditetapkan dengan nas. Di dalam bab akidah ini akal pun masuk di situ, cuma tidak, sekali lagi, tidak secara mutlak. Dia tidak yakni berdiri sendiri secara mutlak. Yakni mesti harus ada Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi sekali lagi ini sudah kita sebutkan bantahannya. Yang pertama adalah orang yang menafikan, menyelisihi dalil yang tiga tadi. Menyelisihi dalil dan juga menyelisihi ijma' salaf dalam hal ini. Ijma' salaf yang kita maksud sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Jadi ijma' salaf di sini telah menetapkan adanya sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang menafikan maknanya dia telah menyelisihi daripada ijma', kesepakatan. Terus selanjutnya dah kita sebutkan bantahannya. Jadi kebanyakan mereka mengatakan nuzul bagi Allah tidak ada, nuzul secara zat, turun secara zat tidak ada, tapi yang ada adalah secara takwil mereka. Menurut takwil mereka apa kita sebutkan tadi? Rahmat Allah, yakni kasih sayang Allah, yakni pemberian Allah dan sebagainya, itu yang turun. Dan kita sebutkan bantahannya, rahmat Allah Subhanahu wa taala ni yakni turun setiap waktu. Nah, sebab apa? Tidaklah ada satu makhluk pun, tidak ada satu makhluk pun yang boleh terlepas daripada rahmat Allah. Sebab ni sifat ni adalah sifat yang yakni menyeluruh kepada sifat yang diberikan oleh Allah atau dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk. Sebab itu kita sebutkan rahmat ini ada dua macam, ada rahmat umum, ada rahmat khusus. Rahmat umum maknanya apa? Rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keumuman makhluk, baik manusia yang kafir atau yang muslim, yang munafik, ahlu bid'ah, hatta hewan, hatta makhluk seluruhnya ini termasuk mendapatkan rahmat umum bagi Allah. Rahmat umum dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala secara umum. bagaimana cara mereka makan, bagaimana cara mereka mendapatkan, yakni menyambung hidupnya dan sebagainya, itu semua adalah berkat rahmat Allah. Ini yang maksudnya umum. Tapi yang kita maksudkan tadi ada yang umum, ada yang khusus. Khusus maknanya apa? Yakni rahmat Allah. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus, yakni mendapatkan hidayah, itu rahmat khusus. Mendapatkan taufik, mendapatkan yakni taufik untuk berjalan di atas sunnah, itu adalah termasuk yang khusus. Nah, dan tidak semua orang mendapatkannya. Nah, begitu. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa turun, terus turun begitu. Sebab apa? Sebab tidak ada yang bisa terlepas daripada rahmat Allah. Nah, kalau rahmat Allah Subhanahu wa taala ini dijadikan sebagai tafsir, dijadikan sebagai tafsir atau takwil daripada sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala, maka ini maknanya dia telah mempersempit makna rahmat tersebut. Nah, jadilah misalnya tadi kita sebutkan hadis muttafaq alaih, yakni Allah turun di sepertiga malam. Habis itu sepertiga malam ini rahmatnya pula yang turun. Terus tanpa sepertiga malam tak turun. Jadi bagaimana manusia atau makhluk secara keseluruhannya? Ini apa, secara akal pun tak masuk akal. Jadi sekali lagi, yang selamat adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa ingin mengetahui, tanpa ingin mengetahui bagaimana kaifiat, bagaimana yakni cara-caranya. Dan sekali lagi, hal-hal yang semacam ini pernah kita sebutkan kaidah-kaidahnya pada yakni pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan bacakan yakni nukilan-nukilan yang disebutkan oleh penulis di sini. Banyak sekali nukilannya, maknanya sama, tapi jalur periwayatannya ada yang sahih, ada yang dhaif. Jalur periwayatannya yakni sanad-sanadnya ada yang sahih, ada yang dhaif. Tapi dari segi makna, baik yang dhaif maupun yang sahih, dari segi makna sama. Jadi kita bacakan. Nah, ini nukilannya panjang dari mimbab, yakni bab ilmiah. Jadi kita baca supaya lebih jelas. Nah, halaman 53 dari kitab kita. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, dan dari jalannya Malik bin Az-Zuhri, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah, dan dari jalannya Malik, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, dan dari jalannya Ubaidullah bin Umar, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makburi, dan dari Abu Hurairah, dan dari jalannya Abdul A'la bin Abi Al-Musawir, dan Basir bin Salman, dari Abi Hasim, dari Abu Hurairah. Hadis ini juga diriwayatkan selain dari jalan Abu Hurairah, sebagaimana hadis ini juga diriwayatkan oleh Nafi' bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya, dan dari jalannya Musa bin Uqbah, dari Ishaq bin Yahya, dari Ubadah bin Samit, dan dari jalannya Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari Jabir bin Abdillah, dan dari jalannya Ubaidillah bin Abi Rafiq, dari Ali bin Abi Thalib, dari jalannya Syarik bin Abi Ishaq, dan dari Abu Al-Was, dan dari Abdullah bin Mas'ud, dan dari jalannya Muhammad bin Ka'ab, dari Hudalah bin Ubaid, dari Abu Ad-Darda, dan dari Abu Az-Zubair, dan dari Jabir, dan dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Ini apa untuk diketahui, ini adalah jalur periwayatan hadis dan dikenal dengan turuk jalan, torik satu jalan, turuk yakni jalan. Jadi para ulama al-hadis, para ulama al-hadis, dan tidak dikatakan al-hadis sebelum mereka mengetahui turuk jalan-jalan semacam ini. Jadi inilah keistimewaan daripada ilmu hadis dan terutama agama Islam, terjaga dengan sanad semacam ini. Jadi kadang coba antum tengok di situ jalur periwayatan daripada Abu Hurairah, sumbernya sama, sumber satu sahabat sama, tapi jalurnya lain-lain. Dan terlihat Ini kita tidak berbicara pasal masalah yakni Bukhari, Muslim, Abu Dawud, tidak. Tapi ini dilihat daripada sumbernya. Sumbernya. Jadi dilihat, antum lihat di situ Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah apa? Dia punya hadis. Hadis Abu Hurairah banyak jalan yang menyampaikan ke Abu Hurairah. Ya tentu dari Abu Hurairah nanti ke Rasulullah. Jadi Abu Hurairah yang tuh lihat di situ ada Sa'id bin Musayyab. Ini tabi'i. Terus ada juga dari Abu Hurairah, jadi Abu Sa'id Al-Makhburi. Juga dari Abu Hurairah Abu Hazim. Ini adalah turuk jalan. Jalan-jalannya. Dari jalan-jalannya ini ada misalnya kalau kita tengok di punya perawi-perawi, ada yang misalnya ada yang fiqh, ada yang shaduq, ada yang lain sebagainya. Tapi alhamdulillah semua yang dari Abu Hurairah dalam hal ini yakni tidak ada yang baik. Kemudian juga itu dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian juga ada dari sahabat Jubair bin Mut'im. Ini diriwayatkan daripada anaknya. Habis itu juga Ubadah bin Shamit, sahabat Ubadah bin Shamit. Kemudian juga dari Abdullah bin Mas'ud. Itu semua ada jalur-jalurnya. Ada jalur-jalurnya yang diriwayatkan oleh tabi'in, kemudian disampaikan oleh tabi'in, disampaikan oleh muridnya sampai kepada yakni yang mengeluarkan hadis tersebut, misalnya Abu Dawud misalnya, atau Imam Tirmidzi misalnya, atau Imam Bukhari, atau Imam Muslim. Nah, semacam itu. Nah, jadi itulah dia punya jalan-jalan semacam itu. Sebab itu kadang-kadang misalnya hadisnya sama, teks hadisnya sama, tapi jalur periwayatannya lain. Hadis misalnya semalam yang kita sebutkan misalnya dari Abu Hurairah. Baik, dari Abu Hurairah. Kemudian ada dari Abu Hurairah ada hadis Ummu Salamah misalnya dalam bab khidab yang paling kita sebutkan. Baik. Ini Ummu Salamah sahabat Ummu Salamah, kemudian diriwayatkan oleh Utsman bin Abdullah bin Mauhab. Kita sebutkan Utsman bin Abdullah bin Mauhab. Utsman bin Abdullah ini tabi'i, habis itu daripada Ummu Salamah. Ada juga di atasnya yang dari Abu Hurairah Utsman bin Mauhab. Terus jalur-jalurnya nilai. Nah, dari jalur-jalurnya dicek mana yang lebih sahih, padahal maknanya sama. Gitu maksudnya. Ini menunjukkan juga apa namanya sengaja beliau sebutkan agar kita mengetahui bahwasanya jalur-jalur periwayatan tentang hadis nuzul ini banyak. Nah, walaupun ada di antara jalur yang dhaif, ada juga yang hasan dan ada juga yang sahih. Nah, berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, dan dari Ummul Mukminin Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, semua para sahabat tersebut meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda yang artinya, Allah turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah berfirman, siapakah yang meminta kepadaku hingga aku akan memberi permintaannya? Siapakah yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doanya. Siapakah yang akan yang meminta ampun kepadaku, hingga aku akan mengampuninya. Oleh karena itulah, para ulama menganggap lebih utama sholat di akhir malam daripada di awal malam. Semua jalan-jalan hadis ini dikeluarkan dengan sanadnya dalam kitab kami yang besar yang dikenal dengan nama Al-Intishar. Dan lafaz hadis di atas adalah lafaz Abu Salamah dan Al-Aghor dari Abu Hurairah. Nah, jadi ini hadis dengan makna yang semacam ini adalah muttafaq alaih dan juga dikeluarkan oleh imam-imam yang lain dari kalangan kutubus sittah atau kutubus tis'ah. Jadi Imam Tirmidzi, Imam Ad-Darimi dan lain sebagainya. Jadi hadis ini adalah hadis umdah dalam hal ini, yakni dalil inti dalam bab nuzul. Baik, karena banyak jalur-jalur periwayatannya satu, tapi itu juga dia muttafaq alaih. Jadi dari hadis ini diambil faedah, disebutkan oleh para ulama faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama adalah tentunya itsbat as-sifat al-fi'liyah lillahi azza wa jalla. Jadi dari hadis ini tidak diambil faedah, yakni menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah, menetapkan adanya sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dalilnya? Diambil dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yanzilullah kulla lailatin, Allah Subhanahu wa taala turun pada setiap malam. Nah, jadi dari sini turun ini adalah sifat fi'il, perbuatan. Maka dari hadis ini kita tetapkan sebagaimana ditetapkan oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat fi'liyah, yakni sifat fi'il, perbuatan. Dan kita sebutkan fi'il, perbuatan ini berkaitan dengan kehendak, kemauan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak, kalau nak, kalau dia mau, maka dia turun, kalau tidak, maka tidak, semacam itu. Baik. Berbeda dengan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah ini apa tuh kita sebutkan? Yakni sifat yang selalu melekat bagi Allah Subhanahu wa taala dan tak boleh dipisahkan. Jadi satu yang pertama, faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua adalah menetapkan sifat ulu bagi Allah. Menetapkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana diketahui, dari mana diambil istimbat kesimpulannya, dari mana diambil? Dari kata yanzilullah, Allah turun. Jadi tidaklah dikatakan turun kecuali dia dari atas. Jadi tidak mungkin turun tapi naik misalnya, atau tidak mungkin dia turun tapi tetap di tempat misalnya. Nah, jadi diketahui dari hadis ini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ulu, yakni sifat tinggi, dan sifat tinggi ini adalah sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah, yakni sifat dzat bagi Allah yang tidak bisa, tak boleh dipisahkan. Nah, dan ditetapkan oleh dalil Al-Qur'an, dan yakni ditetapkan oleh nas, dalil naqli dan dalil akli yang pernah kita sebutkan dalam hal ini. Jadi, dari hadis ini sekali lagi kita tetapkan sifat fi'liyah. Yang pertama tadi diambil dari perbuatan Allah, yakni turun. Kemudian menetapkan sifat ulu, tinggi, diambil dari kata-kata turun. Nah, kesimpulan diambil dari mana? Karena sifat turun ini tidaklah dikatakan turun kecuali dia dari atas sebelumnya. Nah, gitu. Terus yang ketiga, menetapkan sifat qaul, sifat kalam bagi Allah. Sifat kalam, yakni cakap, berbicara bagi Allah. Menetapkan sifat cakap, berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari mana? Dari hadis ini diambil dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, jadi yanzilullah kulla lailatin ila sama'id dunya, Allah turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, lalu Allah berfirman. Nah, Allah berfirman maknanya apa nih? Berbicara, kalam. Nah, dari sini diketahui kita menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat kalam bagi Allah kita sudah sebutkan termasuk sifat dzatiyah dari satu sisi, sifat fi'liyah dari satu sisi. Dari sifat kalam bagi Allah, sifat cakap, berbicara bagi Allah ini, yakni adalah sifat dzatiyah dari satu sisi, sifat fi'liyah dari sisi yang lain. Sifat dzatiyah maknanya apa? Kalam, berbicara ini tak boleh lepas dari Allah. Sebab kalau lepas bagi Allah, maknanya Allah bisu. Jadi, tapi dilihat dari segi fi'il, maka dia fi'liyah. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk kalam, berbicara, maka Allah berbicara, berfirman. Tapi kalau tidak, maka Allah tidak. Kepada siapapun Allah sekehendaknya. Ini makna, yakni penyebutan kita sifat kalam ini, yakni sifat dzatiyah dari satu sisi, sifat fi'liyah dari sisi yang lain. Nah, terus yang selanjutnya, faedah selanjutnya, bahwa hadis ini adalah hadis bantahan, hadis yang membantah mazhab yang menyimpang. Hadis ini adalah bantahan kepada mazhab yang menyimpang. Semacam apa mazhab? Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, yang mengingkari sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. yang mengingkari sifat nuzul bagi Allah. Karena dalam hadis ini jelas. Jadi jelas sekali. Dan tak perlu pun buka-buka kamus misalnya, tak perlu pun tengok mana tengok sini. Dari hadisnya pun jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun gitu. Dan tidak perlu adanya takwil-takwil yang lain. Terus selanjutnya juga faedah selanjutnya, hadis ini juga bantahan kepada mereka yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Bantahan bagi mereka yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Karena Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan dirinya yanzilullah, Allah turun. Berarti turunnya Allah Subhanahu wa taala tadi dari langit. Jadi kalau ada yang berpendapat Allah di mana-mana, berarti turunnya Allah Subhanahu wa taala tak jelas dari mana dia turun. Mungkin turun dari tingkat tiga mungkin, atau turun dari tangga mungkin, atau turun dari hatta turun dari kendaraan. Nah, gitu. Jadi semacam ini. Jadi kalau memakai akal-akalan maka tak habis. Tak akan habis. Nah, sebab itulah hadis ini bantahan kepada mereka yang yakni mengingkari sifat nuzul, juga bantahan kepada mereka terhadap yakni mazhab yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Terus yang selanjutnya, faedah selanjutnya, hadis ini menunjukkan bahwa adanya keutamaan di sepertiga malam. Hadis ini menunjukkan adanya keutamaan pada sepertiga malam. Dan sekaligus kita beriman kepada Allah, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun pada malam ini. Nah, jadi ini adalah hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih waktu-waktu sekehendaknya. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih makhluknya sekehendaknya, mana yang dia pilih untuk jadi rasul, Allah sekehendaknya. Begitu juga dengan waktu, masa. Allah pun pilih sepertiga malam utama. Kalau dari segi bulan misalnya Ramadan, kalau dari segi hari misalnya hari Jumat misalnya, kemudian hari Arafah, itu adalah hari-hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semacam ini dalam hadis ini juga kita ketahui sepertiga malam adalah waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah turun, kemudian tentu memiliki keutamaan. Dan keutamaannya ini yakni siapa yang meminta akan diberi, siapa yang berdoa akan dikabulkan, siapa yang minta maaf akan Allah ampuni. Nah, terus disebutkan juga hadis ini juga menerangkan faedah selanjutnya. Allah menerangkan, yakni hadis ini juga menerangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yakni memiliki keluasan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yakni dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa yang minta aku akan beri, siapa yang berdoa aku akan kabulkan, siapa yang beristighfar mohon maaf Allah akan ampuni. Ini semua adalah yakni karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itulah waktu yang semacam ini adalah waktu yang utama, dan kalau boleh jangan sampai kita lepaskan. Nah, berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni dalam riwayat Yazid bin Harun dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dalam riwayat Al-Auza'i dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya apabila seperdua malam atau dua per tiga malam telah berlalu, Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia. Lalu Allah berfirman, apakah ada yang meminta, dia akan diberikan permintaannya. Apakah ada yang berdoa, dia akan dikabulkan doanya. Apakah ada yang meminta ampun, dia akan diampuni. Sampai terbit subuh. Dalam riwayat Sa'id bin Marjanah, dari Abu Hurairah dengan tambahan pada akhirnya, yaitu kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala membentangkan kedua tangannya sambil berkata, siapa yang mau melakukan amalan yang tidak akan sia-sia dan terzolimi. Dan dalam riwayat Abu Hasim dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, seraya menyeru, apakah ada yang meminta, aku akan memberikan permintaannya. Apakah ada yang meminta ampun, aku akan mengampuninya. Maka tidak ada satupun dari makhluk yang mempunyai roh kecuali mengetahuinya, selain jin dan manusia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dan hal itu terjadi ketika ayam berkokok, keledai meringkik, dan anjing-anjing menggonggong. Nah, baik. Jadi ini adalah hadis-hadis yang dari lafaz-lafaz riwayat-riwayat yang lain karena mengikuti jalur. Mengikuti jalur. Jadi selama jalurnya sahih, maka ziyadah, tambahan dalam riwayat adalah ziyadatul ilm. Tambahan dalam riwayat adalah ziyadatul ilm kalau jalurnya sahih. Sebab itulah kalau ini faedah yakni antara misalnya antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau misalnya hatta terjemahnya pun tak masalah dibaca. Kelebihan daripada Sahih Bukhari sudah jelas bahwasanya dia lebih sahih dari Sahih Muslim, dilihat daripada sisi jalur-jalurnya. Dilihat dari sisi jalur-jalurnya, sanad-sanadnya, rawi-rawinya. Jadi Bukhari lebih yakni lebih ekstra memilih. Nah, ekstra memilih yakni rawi-rawi yang ada. Muslim pun demikian, tapi tidak seketat Bukhari. Dan juga disebutkan yakni kelebihan daripada Sahih Muslim adalah banyak meriwayatkan jalur-jalur yang lain dari sahabat yang sama, tapi banyak jalur-jalurnya sehingga lafaz-lafaznya pun banyak. Nah, dari lafaz-lafaz itu diketahui, kadang-kadang misalnya ada satu kata yang susah difahami, tapi karena ada jalur-jalur yang lain yang sahih juga, ternyata ada lafaz yang menjadi tafsiran daripada lafaz itu. Nah, dan juga ada khilaf, misalnya terjadi khilaf, perbedaan pendapat misalnya. Nah, dari jalur-jalur yang sahih itu ada lafaz-lafaz yang lain, sehingga dari lafaz yang lain ini ziyadatul ilm, tambahan ilmu, sehingga itulah kadang-kadang menjadi tarjih penguat oleh para ulama. Jadi ini maksud faedah daripada jalur-jalur periwayatan yang banyak, sehingga mendapatkan lafaz-lafaz yang banyak. Nah, jadi kalau jalur-jalurnya sahih, rawi-rawinya sahih, sanadnya sahih, maka tambahan lafaz itu adalah tambahan ilmu. Tambahan ilmu. Nah, jadi dari sini juga kalau kita lihat misalnya yang tadi. Nah, ini lafaz tambahan-tambahan yang ada tidak terdapat di yakni jalur yang awal tadi, walaupun sahabatnya sama, bisa Abu Hurairah. Tapi jalurnya yang lain ya, karena bergantung rawi, ya kadang waktu dia meriwayatkan itu yang dia ingat misalnya. Itu yang dicatat oleh perawi-perawi yang lain. Atau misalnya ada jalur yang lain, waktu itu misalnya hafalannya dia ingat semua misalnya, lafaz-lafaz yang ada ditulis. Semacam itu. Itulah dia punya persera ringkas dalam ilmu periwayatan-periwayatan yang ada. Baik, nah, jadi sini dalam riwayat Abu Hurairah daripada jalur Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah dari Yahya bin Abi Katsir, kemudian selanjutnya, jadi apabila 1/2 malam atau 2/3 malam telah berlalu, Allah Tabaraka Ta'ala turun ke langit dunia, lalu Allah berfirman, apakah ada yang meminta, dia akan diberikan permintaannya. Apakah ada yang berdoa, dia akan dikabulkan doanya. Apakah ada yang meminta ampun, dia akan diampuni sampai terbit subuh. Sampai terbit subuh. Dan ini lafaz yang tambahan, lafaz tambahan, karena tadi yang lafaz yang awal tidak ada. Tapi tambahan ini adalah sangat berpengaruh, karena sampai di sini sampai terbit subuh. Kalau kita bertanya-tanya misalnya, sampai bila, kan sampai kapan dia punya habis waktu sepertiga malam misalnya. Nah, kalau kita bertanya-tanya, maka jawabannya ini sampai terbit subuh, maknanya sampai dah subuh datang, azan datang dah khalas. Gitu. Maknanya waktu sahur tu hati-hati juga waktu sahur. Kalau bangun misalnya sahur, misalnya, maka itu adalah waktu yang mustajab doa, mustajab doa. Ya, jadi sebelum sampai subuh itu masih yakni mustajab doa dan masih waktu utama. Ini berdasarkan lafaz tambahan yang ini. Nah, terus dalam riwayat Sa'id bin Marjanah dari Abu Hurairah dengan tambahan pada akhirnya. Nah, di situ dalam riwayat Sa'id bin Marjanah dari Abu Hurairah. Taib, antum lihat di situ Sa'id bin Marjanah ini tabi'i. Dari Abu Hurairah saja banyak yang meriwayatkan. Banyak meriwayatkan. Jadi riwayat-riwayatnya sahih dan untuk melihat di situ dikeluarkan oleh sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, tadi kita sebutkan kelebihan Imam Muslim adalah banyak menyebutkan jalur-jalur. Banyak menyebutkan jalur-jalur sehingga lafaznya pun lain-lain. Lafaznya lain-lain. Taib. Jadi itu kalau antum baca nanti cek Sahih Muslim, sahabat satu sahabat tapi banyak dia punya lafaz. Nah, dari lafaz-lafaz itu diketahui ada tambahan ilmu. Taib. Taib. Dalam riwayat Sa'id bin Marjanah dari Abu Hurairah dengan tambahan pada akhirnya. Nah, ini tambahan lagi. Kalau yang tadi tambahan daripada Abu Salamah daripada Abu Hurairah. Nah, sekarang ini dari Sa'id bin Marjanah dari Abu Hurairah. Sama nih Abu Hurairah. Cuma tadi masalahnya yang perawi misalnya kadang-kadang dia sekarang menyebutkan ini yakni yang dia sebutkan waktu yang dia ingat misalnya. Nah, maka itu yang dia tulis riwayatkan. Tapi yang penting di sini adalah jalur sanadnya. Kalau sahih maka itu adalah ziyadat ilm. Kalau sahih maka ziyadat ilm. Kecuali kalau misalnya dia sendiri meriwayatkan, kemudian orang ini diragukan dia punya kedudukan misalnya ada kedudukan thiqah, ada kedudukan shaduq misalnya. Maka yang shaduq ini tidak boleh menyendiri. Harus ada penguatnya. Taib ini kita meluas jadi nanti. Taib. Jadi tambahannya adalah di sini summa yabsutu yadayhi tabaraka wa ta'ala fa yaqul man yuqridu ghairu adun wala zalum. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala membentangkan kedua tangannya sambil berkata siapa yang mau melakukan amalan yang tidak akan sia-sia dan terzalimi. Dalam riwayat Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Ini pula sekarang riwayat Abu Hazim dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir seraya menyeru, apakah ada yang meminta, aku akan memberikan permintaannya. Apakah ada yang meminta ampun, aku akan mengampuninya. Maka tidak ada satu pun dari makhluk yang mempunyai ruh kecuali mengetahuinya selain jin dan manusia. Beliau Rasulullah SAW berkata dan hal itu terjadi ketika ayam berkokok, keledai meringkik dan anjing-anjing menggonggong. Yakni ketika yakni waktu sahur, ketika waktu sahur. Baik. Jadi ini dalam tambahan riwayat Sa'id bin Marjanah dari Abu Hurairah, kita ketahui juga ada sifat Allah Subhanahu wa taala yakni nama Allah Al-Basit. Al-Basit. Nah, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basit. Yani ini apa tuh? Kemudian Allah tabaraka taala membentangkan, yani memberi al-basit, memberi kemudian apa maha luas karunia-Nya, itu semua maknanya al-basit. Al-basit. Lawannya al-qabid. Lawannya al-qabid. Nah, lawannya al-qabid, yakni yang menahan. Yang menahan. Ya kita ini juga termasuk Asmaul Husna. Yani Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama di antaranya ni Al-Qabid, Al-Basit. Al-Qabid, Al-Basit. Dan dua nama ni terutama yakni dalam dalam nama misalnya ini dalam nama al-qabid yakni menahan, al-qabid al-basit, jadi al-qabid maknanya menahan, kemudian al-basit maknanya memberi. Jadi dua nama ini adalah nama yang secara zahir boleh kita sebut positif negatif secara zahir. Baik. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala semua positif. Semua positif. Yakni negatif apa? Kalau menahan biasanya tidak memberi, kan negatif itu tak. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala al-qabid ni yakni menahan, ini Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, karena mungkin orang ini zalim misalnya, karena orang ini misalnya jahat misalnya, dan lain-lain. Intinya Allah Subhanahu wa taala yakni fi'il Allah semua berdasarkan hikmah, hikmah Allah. Jadi maknanya positif semua. Tapi dari sisi yakni makna, maka al-qabid al-basit ini adalah satu nama yang disebut dalam yakni istilah ulama dalam membahas Asmaul Husna, inilah yang disebut dengan nama yang izdiwaj, nama yang izdiwaj, nama yang izdiwaj, yakni apa, yang bergabung, nama yang bergabung di dalam pengucapannya, di dalam pengucapannya bergabung, izdiwaj, dia bergabung. Jadi misalnya tidak boleh kita sebut al-qabid saja misalnya, al-qabid yakni menahan, maka harus disebut al-qabid al-basit, al-qabid al-basit. Tak boleh misalnya al-qabid saja. Sebab apa? Sebab kalau kita menyebutkan al-qabid saja, maka maknanya tak sempurna, maka maknanya tak sempurna. Inilah yang disebut dengan al-izdiwaj. Jadi ketika kita mengucapkannya harus digabungkan, al-qabid menahan, habis itu diam. Jadi Allah menahan saja begitu. Walaupun memang yang ditahan ini adalah hikmahnya, betul. Maksudnya secara hikmah. Tapi di situ ada nama lain yang melengkapi al-qabid. Maknanya al-basit. Jadi al-qabid al-basit. Jadi juga apa namanya, tak boleh misalnya dinamakan anaknya Abdul Qabid misalnya. Kalau Abdul Basit banyak, betul tak? Banyak Abdul Basit banyak. Tapi Abdul Qabid tidak boleh dinamakan. Sebab apa? Sebab dia tidak boleh disebut menyendiri. Jadi sifat-sifat yang secara zahir terkesan, secara zahir negatif, maka cara mengucapkannya harus diikuti dengan lawannya. Karena mengucapkan lawannya, menyebutkan lawannya, disitulah letak kamal, kesempurnaan. Contoh misalnya sifat Allah Subhanahu wa taala yakni al-muntaqim, al-muntaqim yakni apa makna al-muntaqim? Membalas, muntaqim membalas. Nah, ini balasan bagi Allah Subhanahu wa taala, membalas bagi Allah ya tentu secara hikmahnya membalas orang yang zalim misalnya dan sebagainya. Tapi tak boleh kita sebut al-muntaqim dah diam. Jadi tak sempurna. Bagaimana cara menyempurnakan? Masukkan dia nama lawannya, misalnya memaafkan misalnya. Al-Afu misalnya. Al-Muntaqim, Al-Afu, Al-Ghafur misalnya. Maka itu semua adalah yakni kaidah yang disebutkan oleh para ulama, apabila ada nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala yang secara zahirnya negatif, maka wajib harus diikuti dengan sifat yang secara zahirnya positif. Jadi dia harus bergabung. Maka itulah yang disebut dengan al-izdiwaj. Baik. Jadi ayuhal ikhwah, ayuhal akhawat, rahimakumullah jami'an. Terus tadi kita sebutkan, yang kita sebutkan tadi banyak di antara yakni mazhab atau kelompok-kelompok yang menyelisihi daripada menyelisihi daripada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Di antaranya yang paling masyhur, yang paling dekat dengan kita adalah Asy'ariyah. Naam, asy'ariyah. Yani mereka sangat-sangat menolak berkaitan dengan sifat ini, baik sifat nuzul, sifat kalam, atau sifat istiwa. Masyhur bagi kita, mereka ini memang tak setuju. Kenapa? Bagi mereka ini adalah tasyabbuh, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah anggapan yang batil, anggapan yang batil. Berkaitan dengan Imam Asy'ari, sebagian kita isyaratkan siapa beliau sudah, tapi mudah-mudahan ada waktu nanti untuk kita sebutkan dirinya, biografi lah, untuk mengingatkan balik. Tapi kenapa pula yakni orang-orang yang bermazhab Asy'ariyah misalnya di negeri kita misalnya, apa alasan kenapa mereka yakni menolak sifat nuzul nih? Menolak sifat nuzul nih. Kenapa mereka menolak? Jadi mereka alasannya disebutkan dalam kitab ulama-ulama mereka. Mereka beranggapan bahwa sifat nuzul ini adalah sifat hadis. Sifat hadis. Dan kita kenal dalam sifat 20. Sifat 20, siapa yang hafal sifat 20? Sekarang lah lupa, dah tak merojah lagi. Di antaranya nih, kita ingat mukhalafatul lil hawadith. Kita ingat tuh mukhalafatul lil hawadith. Yani Allah tuh di antara sifatnya dan disebutkan dalam sifat 20 tuh mukhalafatul lil hawadith. Yani mukhalafa, menyelisihi hawadith. Hawadith apa maknanya? Yang baru. Menyelisihi hal-hal yang baru. Itu maknanya. Nah, nuzul nih bagi mereka menyelisihi sifat 20 nih, menyelisihi dari sisi mana? Menyelisihi dari sifat hawadithnya. Jadi mereka menetapkan Allah itu mukhalif, menyelisihi sifat yang baru. Maknanya Allah tak terima sifat baru. Sifat Allah Subhanahu wa taala semua qadim, semua lama. Semua lama. Ah, jadi sifat nuzul nih kalau kita tetapkan, konsekuensinya kita tetapkan sifat baru bagi Allah. Baru dari sisi mana? Baru dari sisi maknanya Allah itu turun. Allah itu turun berarti apa namanya? Nanti malam misalnya, sepertiga malam Allah turun. Baru apa tidak? Baru. Nah, besoknya lagi turun lagi. Besok lagi. Itu maksudnya baru. Begitu maksudnya. Itulah yang dimaksud dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadith dalam sifat 20 itu. Jadi Allah menyelisihi sifat baru. Nah, gitu. Jadi Allah tak terima. Jadi semua sifat Allah qadim, lama. Nah, tak ada yang baru. Nah, inilah kenapa dia yakni menolak sifat nuzul ini dan sifat-sifat fi'liyah yang lain. Sifat fi'liyah yang lain mereka tolak. Kenapa? Karena dia ini prinsip mereka mukhalafatuhu lil hawadith yang sifat 20. Sifat 20 ini yang mereka ambil dari kesimpulan saja. Nah, tak boleh kita ambil misalnya apa namanya, memang disebutkan dalam kaidah bab nama lebih sempit daripada bab luas, bab sifat. Maknanya bab sifat ini lebih luas daripada bab nama. Jadi kalau bab nama tak boleh kita istimbat, yakni kita punya pendapat-pendapat. Tapi kalau bab sifat boleh, bab sifat boleh karena lebih luas. Mim bab ikhbar yakni bab mengkhabarkan saja. Bab mengkhabarkan. Misalnya, ada nama Allah Subhanahu wa taala al-awwal wal akhir. Al-zahir al-batin. Al-awwal wal akhir wadh-dhahir wal batin. Ini nama Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Dan surah Al-Hadid itu yang di awal. Ini adalah nama Allah. Tidak boleh kita buat nama misalnya Allah namanya lama misalnya, qadim. Kenapa? Diambil daripada nama al-akhir. Al-akhir. Yang akhir. Yang awal. Nah, dari yang sifat 20 ini adalah kesimpulan-kesimpulan tuh. Mereka buat dari kesimpulan-kesimpulan. Jadi misalnya al-mukhalafatu lil hawadith, menyelisihi hal-hal yang baru di antara sifat Allah, kata mereka dalam sifat 20, mukhalafatu lil hawadith, tak terima hal-hal yang baru. Ini diambil dari mana nih? Diambil dari nama Allah al-awwalu wal akhir al-zahir al-batin. Jadi kesimpulannya, kalau dah nama awal, sifat Allah dah ada dulu, betul tak? Kalau dah nama akhir, tidak ada tambahan lagi, gitu. Jadi kalau ada sifat yang lain yang macam sifat fi'liyah, macam yakni perbuatan Allah, contoh nuzul, berarti baru, itu tak? Berarti baru, bukan awal lagi, bukan akhir lagi. Padahal Allah dah namanya al-awwal wal akhir wal zahir. Itu dari segi nama yang tauqifi. Maknanya yang Allah tetapkan. Tapi perkataan mukhalafatu lil hawadith ini adalah dia punya istimbat, ijtihad mereka, yakni dalam sifat 20 itu. Nah, berdasarkan istimbat mereka dalam sifat 20, mereka tolak semua sifat fi'liyah. Ini juga kesilapan daripada istimbat. Dalil istimbat semacam itu bahaya. Sebab apa? Ya, kalau sesuai tidak masalah. Ini masalahnya apa nih? Dalam bab sifat, tidak boleh kita istimbat-istimbatan, akal-akalan. Maka jadilah kita ahlu kalam jadinya. Kalau kita main-main akal-akalan. Sebab itu disebut ahlu kalam, karena mereka mengatakan sesuatu dalam bab akidah ini dengan akalnya. Baik. Apa yang disebut bantahan oleh para ulama? Bantahan oleh para ulama, mukhalafatuhu lil hawadis, kesimpulan semacam ini, Allah tidak menerima hawadis, tidak menerima hal-hal yang baru, betul dari satu sisi. Ya, Ahlus Sunnah pun menerima, karena Allah Subhanahu wa taala qadim. Sifatnya maksudnya Allah Subhanahu wa taala tadi al-awwal wal akhir, adh-dhahir al-batin. Dah, titik. Ini sepakat. Allah itu awal, tidak ada yang lebih awal dari Allah. Maknanya apa? Zat dan sifat Allah memang awal. Wal akhir tidak ada hentinya. Tidak ada hentinya, maknanya kekal selamanya. Tidak ada yang mendahului, tidak ada yang mengakhiri. Jadi sifat zat Allah Subhanahu wa taala kekal selamanya. Ini kesepakatan dah. Oleh sebab itu mereka katakan tadi mukhalafatu lil hawadis. Ini kesimpulan betul memang, tapi janganlah jadikan kesimpulan ini jadi apa dalil menafikan sifat fi'il bagi Allah. Nampak tidak ini? Jadi maknanya apa? Maknanya disebut oleh para ulama, sifat fi'il bagi Allah Subhanahu wa taala tadi kan berkaitan dengan kehendak. Berkaitan dengan kehendak. Dan secara akal juga, secara akal perbuatan itu, perbuatan hasil daripada kehendak memang baru. Hasil daripada kehendak memang baru. Tapi sumber daripada kehendak baru atau lama? Lama. Itu mereka tak pikir semacam itu. Jadi dia tak boleh bedakan mana yang baru. Jadi dah mukhalafatul hawadis. Kesimpulan betul apa tidak? Betul kesimpulannya berdasarkan daripada nama Allah al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kekal. Tapi masalahnya mereka ini tidak membedakan mana yang baru secara mutlak, mana yang baru secara nisbi. Secara nisbi maknanya secara kadang-kadang. Jadi sifat nuzul dan sifat-sifat yang lain nih, sifat fi'il yang lain, baru dari satu sisi, taib, lama dari sisi yang lain. Baru maknanya ditengok dari sisi, ditengok dari hasilnya. Misalnya sekarang kita sebutkan sifat fi'il bagi sifat nuzul adalah fi'il bagi Allah, bergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala ini memang secara yakni melekat pada zat Allah. Melekat pada zat dan sifat Allah. Hasilnya misalnya turun tuh, misalnya hasilnya, maka ini baru dan ini tidak termasuk yang menyelisihi, tidak termasuk yang menyelisihi sifat kalam misalnya, sifat kalam berbicara misalnya. Maka ditengok dari segi asalnya lama, al-awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Dah, titik di situ. Tapi yakni kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala mau berbicara sekarang, maka pembicaraan yang sekarang memang hadis baru. Tapi ini tentu tidak menjadi hukum dan tidak menjadikan dasar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat baru, karena sifatnya adalah kita ambil kalamnya itu. Sifat kalamnya sama dengan sekarang kita ambil sifat nuzul, sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil ini adalah sifat turunnya, asal turunnya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakni turun sekarang sepertiga malam pada hari Selasa, pada hari Rabu, pada hari Kamis, pada hari Jumat, ya memang baru. Siapa tak kata baru? Tapi sifat nuzul ini bergantung kehendak. Jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala ini adalah ya tentu lama. Dan juga kita tetapkan juga nuzul Allah Subhanahu wa taala ini lama. Kenapa kita tetapkan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala lama? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tetapkan Allah memiliki sifat nuzul. Berkaitan dengan nuzul Allah itu hari Selasa, hari Rabu, malam ini, malam itu, malam ini, hasilnya maka ini tentu baru. Maka ini baru. Paham insyaallah ini? kemudian kalau yang tidak malam itu kan tidak jatuh dengan hari tertentu kan? Setiap hari. Jadi kalau setiap hari tertentu berarti kan jadi kita melakukan itu lebih dulu ya. Kalau itu dalam satu terus rutin macam itu rutin. Nah, jadi kalaupun kita mengatakan dia baru, maka baru di satu sisi lama dari satu sisi. Sebab itulah yang mukhalafatul hadis adalah istinbat mereka yang mereka letak dalam sifat 20 itu. Nah, berdasarkan ini mereka menolak sifat fi'liyah. Jadi ini kan tak masuk akal. Jadi istinbat dijadikan dalil yang menafikan. Tak boleh. Istinbatnya istinbat macam itu. Jadi apa yang mutlak adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah. Yaitu itu dalam hal ini terutama dalam bab akidah. Baik. Terus dibaca. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni. Dan dalam riwayat Musa bin Ubah dari Isa bin Yahya dari Ubadah bin Samit dengan beberapa tambahan yang hasan, dan tambahan itulah yang diberitahukan kepada kami oleh Abu Ya'la Hamzah bin Abdul Aziz An-Mahlabi. Dia berkata, Abdullah bin Muhammad Ar-Razi telah memberitahukan kepada kami. Dia berkata, Abu Usman Muhammad bin Usman bin Abi Suwaid mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Abdurrahman bin Ibnu Al-Mubarak berkata, Fudail bin Sulaiman mengabarkan kepada kami. Dari Musa bin Ubah, dari Isa bin Yahya, dari Ubadah bin Somit, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam sampai tinggal sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah berfirman, tidakkah ada seorang hamba dari hamba-hambaku yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doanya. Tidakkah ada orang yang mengabulkan kedzaliman pada dirinya yang meminta ampun kepadaku, pasti aku akan mengampuninya. Tidakkah ada orang yang disempitkan rezekinya yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan memberikan rezeki kepadanya. Tidakkah ada orang yang terdolimi yang mengingatku, maka aku akan menolongnya. Tidakkah ada orang yang tertawan yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan membebaskannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, Allah terus menerus seperti itu sampai terbit subuh dan tinggi di atas kursinya. Demikian pula riwayat bin Jubair dari Jabir adalah dari jalan Marzuk Abu Bakar yang diriwayatkan dengan sanadnya oleh Muhammad bin Isa bin Kusaimah secara ringkas, dan dari jalan Ayub dari Abi Az-Zubair dari Jabir yang dikeluarkan dengan sanadnya oleh Al-Hasan bin Sofyan dalam musnadnya. Adapun dari jalan Hisam Ad-Dustuwai dan dari Abu Az-Zubair dari Jabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada sore hari Arafah Allah turun ke langit dunia, maka Allah membanggakan penduduk bumi di hadapan penduduk langit dan berkata, lihatlah hamba-hambaku dengan rambut yang berantakan dan berdebu sedang berkorban. Mereka datang dari tempat yang jauh mengharapkan rahmatku, padahal mereka belum melihat azabku, sehingga tidak pernah dilihat suatu hari yang lebih banyak orang-orang dibebaskan dari api neraka oleh Allah melebihi pada saat hari Arafah. Nah, hadis ini dhaif dan juga ada yang yakni menjadikan hadis ini sebagai yakni bisa dijadikan hujah dan sebagainya. Baik, jadi hadis ini ada yang mengatakan hadisnya sahih karena riwayat-riwayat yang lain, jalan-jalan yang lain ada juga seperti yang ada di sini hadisnya dhaif. Sebab itulah di awal kita sebutkan berkaitan dengan turun Allah Subhanahu wa taala ini, di antara pendapat para ulama yang paling muttafaq alaih sepakat adalah sepertiga malam. Kemudian baru yang Sya'ban, yang baru kemudian Arafah. Jadi tiga yang disebutkan oleh para ulama, ala khilaf, mereka khilaf kalau yang menetapkannya. Kalau yang tidak menetapkan hadis ini berarti dia tetapkan satu tempat, satu waktu. Tapi kalau yang para ulama yang menetapkan berarti yang tiga. Ada yang yakni sepertiga malam, habis itu ada yang Sya'ban, habis itu ada yang Arafah. Nah. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, Hisam Ad-Dustuwai meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, dari Hilal bin Abi Umayyah, dari Atha' bin Yasir bin Yasar, dari Rifa'ah Al-Juhaini, Dia telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila sepertiga malam telah berlalu atau seperdua malam atau dua pertiga malam, Allah turun ke langit dunia seraya berfirman, aku tidak bertanya tentang hamba-hambaku kepada selain diriku. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya sampai terbit subuh. Nah, jadi saya rasa karena ini semua redaksi atau nasnya bimakna sama, tapi di sini akan disebutkan apa yakni jalur-jalur yang lain sehingga kita lebih yakin, sehingga kita lebih yakin. Dan karena waktu sudah habis, jadi insyaallah taala kita bacakan yakni untuk mimbab apa ilmiah, kemudian juga menghatamkan buku. Jadi insyaallah taala kita akan bacakan secara cepat biidznillahi taala pada pertemuan depan. Nah, pada pertemuan depan kita baca semua ini, kemudian baru kita masuk dalam bahasan yang baru biidznillahi taala. Yang barusan kita bahas ini kan turunnya Allah untuk rahmat yang khusus ya. Selain dari yang umum tadi kan setiap hari setiap saat ya. Jadi yang ini yang khusus. Tidak, sebab apa? Kalau kita berbicara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala umum. Umum. Jadi dari keumumannya itu, dari keumumannya ada khususnya di situ, maksudnya apa, mereka mendapatkan yakni maghfirah rahmat dan sebagainya, dan itu semua maghfirah rahmat semua ini baik yang khusus bisa didapatkan di waktu lain. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan yang ini? Karena Allah Subhanahu wa taala turun pada malam ini. Jadi turunnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak diartikan dengan rahmat. Tidak diartikan dengan rahmat. Sebab kalau mengartikan dengan rahmat, berarti rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat sempit maknanya jadinya. Gitu. Jadi apa namanya? Tentu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit ya tentu rahmat bagi seluruh alam. Nah, seluruh alam rahmat bagi Allah, bagi seluruh alam. Jadi kalau dah kita berbicara rahmat, kita dah masukkan di situ yang umum yang khusus gitu. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang umum dan yang khusus ada senantiasa pada setiap waktu. Nah, jadi sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pada sepertiga malam ini untuk turun. Nah, untuk turun. Jadi kita tetapkan tadi kita sebutkan sifat turun adalah sifat hak dan tidak boleh ditakwil dan tidak boleh ditafsir-tafsir dengan tafsir yang lain. Nah. Baik. Tapi kalau masih kuliah Allah kita Allah mengatur yang dilakukan dan apa itu itu tidak ada perbedaan berbeda yang baik, cuma berbeda dengan masalah dunia Allah itu. Iya. Tapi kalau bagaimana Allah memberikan dunia memberikan rahmat pada orang pada bidang Allah itu tidak ada hilang kan? Tidak ada, maksudnya kalau tidak, misalnya kalau kita ada sebutkan siapa yang minta permintaan, siapa yang mohon ampun dan sebagainya, nah itu dahulu ada, itu tidak ada lagi yang masalah nuzul bagi Allah itu, yang masalah nuzul itu yang memberi mereka ini. Dengan alasan tadi, mukhalafatuhu lil hawadir, gitu. Jadi wujud idam bako mukhalafatuhu lil hawadir, yamuhu binamsihi wahdaniya kudratih. Apa lagi? Kau dari hadan itu ilmu hayat. Ilmu hayat. Sama basar kalam kadirun muridun sampai 20. Sampai 20. Taib. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.